Senja sudah lewat dan malam mulai pekat, saatnya rindu berbaris masuk kelas untuk belajar mengenal dendam. Kukumu panjang, kata ibu rindu. Ini karena memang tak pernah dipangkat. Kukumu panjang, kata ibu rindu. Ini karena memang tak pernah dipangkat. Tapi ibu rindu memang benar, rindu harus dibayar tuntas. Seperti kuku panjang yang mesti dipangkas tiap kali hendak masuk. Hendak masuk kelas, tiap kali hendak masuk.